سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نعم وسئل masih fatwa dari Syekh Shalih Al-Fauzan Syekh bin Baz afwan sebelum masuk ke fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan terkait orang yang bersyahadat dengan lisan dengan kalbunya namun tidak beramal apakah dia muslim atau tidak halaman 93 bawah fatwa Syekh bin Baz yang bawah wasuila syekh semoga anugerah baca anugerah wasuila wa illallahu hal man syahida an la ilaha illallah wa taqada bi qalbihi walakin taraka jami'an a'mali hal yakunu musliman wa ajaba la ma yakunu musliman hatta yuwahhida Allah bi amalihi وسئل شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عن قول بعضهم السلف مختلفون في حكم تارك العمل وأن للسلف في ذلك قولين قال حفظه الله جوابا على ذلك هذا كذاب الذي يقول هذا الكلام كذاب كذب على السلف السلف ما قالوا أن الذي يترك جنس العمل ولا يعمل شيئا أنه يكون مؤمنا من ترك العمل نهائيا من غير أذن ما يصلي ولا يصوم ولا يعمل أي شيء ويقول أنا مؤمن هذا كذاب أما الذي يترك العمل لعذر شرعي ما تمكن من العمل نطق بالشهادتين بسلك ومات أو قتل في الحال وهذا ما فيه شك أنه مؤمن لأنه ما تمكن من العمل ما تركه رغبة عنه أما الذي يتمكن من العمل ويتركه لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يتجنب المحرمات ولا يتجنب الفواحش هذا ليس مؤمن ولا أحد يقول أنه مؤمن إلا المرجية فإذا عرف المسلم ذلك وتصوره زال عنه غبش أهل التلبيس وعرف بطلان زعم من وهو مضاف بطلان زعم من قال وعرف بطلان زعم من قال ممن دخلته شبه الإرجاء في أصلنا ممن يكر بالتلازم بين الظاهر والباطن ويكر بأن ترك العمل الفرائض الظاهرة كفر ثم يقرر أن من قدم منه عمل شيء من الفرائض أن هذه مخالفة جزئية لا يشنع ala sahibihi fahadihi syubhatun wahiyatun di anna salafa ankaru ala man qala binajati tarikil amali wa anna imana yasihu bila amalin wa addu dhalika irja'an. Nah, karena ini fatwanya masih bersambung, kita enggak langsung terjemahin. Siapa yang lagi belum baca? Hah? Oh, banyak ya. Siapa coba? Si ini, Raymond. Raymond. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala al-muallif hafizallahu ta'ala wa hadzaru minhu ashadda tahdhiri kama taqaddama an-nafru an Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah qawluhu rahimahullahu wa qad tabayyana anna ad-dina labudda bihi min qawlin wa amalin wa annahu yamtani'u an yakuna ar-rajulu mu'minan billahi wa rasulihi biqalbihi wa lisani wa lam yu'addi wajiban zahiran wala salatan wala zakatan wala siyaman wala ghayra dhalika minal wajibati la li ajli anna allaha awjabaha mislu an yu'addiya al amanata aw yasduqa al hadisu aw yahdila fi qismihi wa hukmihi min ghairi imanin billahi wa rasulihi lam yukhrij bidzalika min al kufri fa innal musyrikina wa ahlal kitabi yarawna wujuba hadhihi al umuri fala yakunu ar rajulu mu'minan billahi wa rasulihi ma'a adami syai'in minal wajibati allati yahtassu bi ijabiha Muhammad Bus. Wa man qala bi husulil imani al wajibi biduni fi'li syai'in minal wajibati sawa'un ja'ala fi'la tilkal wajibati laziman lahu aw juz'an minhu fa hadha miza'un lafziyun kana mukhti'an khata'an bayyinan wa hadhihi bid'atul irja'i allati a'zama as-salafu wal a'immatu al-kalama fi ahliha wa qalu fiha minal maqalati al-ghalidhati ma huwa ma'rufun was-salatu hiya a'zamuha wa ammuha wa awwaluha wa ajalluha. Terus faida. Faida arafa al-muslimu dhalika arafa al-farqa bayna qawli man qala minas salafi la yakfuru tarikul mabani al-arba'i as-salat. La yakfuru tarikul mabani al-arba'i as-salat. Apa irabnya as-salat? Aku bingung antum. Apa? Maf'ul, mana amilnya? Mana amilnya, Revon? Loh, aku baca gak tahu irabnya apaan. Bagian dari... Hah? Aduh, apa amilnya ya, kuah? Hah? Apa amilnya? Amilnya kalau dia maf'ul bih, mana amilnya? Jangan sampai bisa baca gak tahu irabnya apaan. Wah, ajaib itu. Hah? Tarik, karena tarik isim fa'il. Isim fa'il minal asma allati ta'mal amal fi'il. Terus. As-salata waz-zakata was-sawma wal-hajja wa qawli man qala la yakfuru tarikul amali wa tabayyana lahu kadhibul murji'ati fi da'wahum anna salafa la yukaffiruna tarikal amali wa tabayyana lahu azimat talbis. Fa'il dari tabayyana. Wa tabayyana lahu azimut talbisi wa kabirut tadrisi alladhi yakumu bihi haulai al-mubtadi'atu. Nah, ini pembahasan akhir dari persoalan kelima. Ya, beliau menutup dengan fatwa Syekh bin Baz dan Syekh Shalih Al-Fauzan. Fatwa Syekh bin Baz yang sebelumnya di kajian sebelumnya dari halaman 93. Fatwa Syekh bin Baz yang bawah. Su'ila rahimahullah. Syekh bin Baz ditanya, "Hal man syahida Allah alla ilaha illallah wa atafa bi qalbi?" Wahai Syekh, ya, apakah orang yang telah bersyahadat dengan kalbunya, lakin taroka jamila amalnya, namun dia tidak mengamalkan semua amal, dia meninggalkan semua amal, tidak beramal sama sekali, enggak sholat, enggak ngapa-ngapain, enggak zakat, ya, padahal dia mampu berzakat. Hal yakunu musliman, apakah orang ini muslim? Fa'ajabah, maka Syekh bin Baz menjawab, lah, enggak, mayakunu musliman. Dia enggak muslim hatta yuwahhidallaha bi amalih, hingga dia, ya, hingga dia mentauhidkan Allah dengan amal dia. Kita mentauhidkan Allah dengan tiga unsur, dengan i'tiqad, ya, yang itu ada di kalbu, dengan qaul di lisan, dan dengan amal jawarih. Wasu'ila syekhuna Asy-Syaikh Shalih Ibnu Al-Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Kemudian kata muallif, guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, semoga Allah menjaga beliau, pernah ditanya an qauli ba'dihim, tentang ucapan sebagian mereka kalangan Murji'ah, ya, yang menyatakan as-salafu mukhtalifun fi hukmi tarikil amali. Para salaf mereka berselisih pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan amal. Ini pernyataan kaum Murji'ah. Wa anna salafa fi dhalika wa anna salaf wa anna lis-salafi fi dhalika qaulain. Qaulain isim anna mu'akhar. Dan bahwasanya salaf mengenai hal ini terkait hukum orang yang meninggalkan amal ada dua pendapat. Ini syubhat yang sering dilontarkan, ya, kaum Murji'ah. Qala hafizallah, maka Syekh Shalih Al-Fauzan menjawab, berkata jawaban ala dalik, ya, sebagai respon menjawab pertanyaan tersebut. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadza kadzabun, orang ini pendusta besar. Alladhi yaqulu hadzal kalama, ya, yaitu orang yang membawakan kalam ini. Kadzab. Kadzabun, ini orang pendusta besar. Kadzaba 'ala salaf, dia berdusta atas nama salaf. As-salafu maqalu anna alladhi yatruka jinsal amal wa la ya'malu syai'an ay yakuna mu'minan. Para salaf tidak pernah menyatakan bahwa orang yang meninggalkan jenis amal, salah satu dari jenis amal, atau tidak beramal apapun, ya, maka kemudian dia jadi mukmin, enggak ada demikian. Karena salaf menyatakan semuanya al-iman qaulun wa amalun, maka mesti ada amal, mesti ada qaul. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa man tarakal amala nihaiyan min ghairi udhrin, maka barang siapa yang tidak beramal nihaiyan sama sekali tanpa ada udhur, ma yusalli wa la yasum wa la ya'malu ayya syai'in, dia tanpa ada udhur, ya, dia enggak sholat, dia enggak puasa, dia enggak beramal apapun, wa yaqulu ana mu'minun, hadza kadzab, kemudian dia berkata saya mukmin, maka ini pendusta besar. Amal ladzi yatrukul amala li udhrin syar'iyyin, adapun orang yang meninggalkan amal karena udzur syar'i, dia enggak bisa benar-benar beramal. Dia setelah bersyahadat ditangkap. Nah, ditangkap kemudian dirantai, dia enggak bisa beramal apa-apa. Nah, ya, ma tamakkana minal amali. Ya, dia memang enggak mampu untuk beramal. Tidak mampu untuk beramal. Nataqa bisyahadatain bisidqin, dia mengucapkan dua kalimat syahadat dengan jujur. Dia tahu maknanya, kandungannya. Namun dia tidak bisa mengamalkan amalan-amalan Islam karena memang dia enggak mampu. Wa mata, kemudian dia mati. Au kutila fil hali, atau dia mati saat itu juga setelah dia bersyahadat, dia mati saat itu juga. Sebagaimana sebagian kisah para sahabat yang baru masuk Islam ikut perang, mati kata Abu Hurairah, dia bahkan belum pernah berwudu. Nah, jangankan sholat, berwudu aja enggak pernah. Dia mati saat itu, artinya enggak beramal apapun, baru masuk Islam, jihad, mati. Fahada ma fihi syakkun annahu mu'minun. Maka ini enggak diragukan lagi, yang seperti ini memang betul yang beriman. Li'annahu ma tamakkana minal amali, karena memang dia enggak mampu beramal. Ma tarakahu raghbatan anhu, dia meninggalkan amal bukan karena memang membenci amal, tidak mau beramal, tetapi memang enggak memungkinkan beramal. Baru masuk Islam, mati. Amal ladzi yatamakkanu minal amali wa yatrukuhu, adapun orang yang mampu beramal, dia mampu sholat, dia mampu puasa, ya. Kemudian wala la yusalli wala yasum wala yuzakki, dia enggak puasa sholat, enggak puasa, enggak zakat, padahal dia mampu zakat. Wala yatajannabul muharramati, dia pun tidak menjauhi hal-hal yang diharamkan. Wala yatajannabul fawahish, fawahish, dia pun tidak menjauhi hal-hal yang keji, ya, yang haram, maksiat dan seterusnya. Hada laisa bi mu'minin, orang ini enggak beriman. La ahada yaqulu annahu mu'minun, tidak ada seorang pun yang menyatakan orang yang seperti ini itu adalah orang yang beriman. Illa al-murji'atu, kecuali orang-orang murji'ah. Orang-orang murji'ah yang menyatakan kalangan murtadun, kafirun, dari kalangan elingion, kejawen, masih beriman. Itu murji'ah. Ahlussunnah enggak ada gitu. Ahlussunnah menetapkan iman itu qaulun wa amalun. Iman itu qaulun wa amalun, udah jelas, selesai. Orang-orang murji'ah yang menyatakan demikian. Ya. Ini. Maka pahami apa makna ucapan salaf, iman itu qaulun wa amalun. Qaulun wa amalun. Ya, biar paham kita ini. Jangan sampai udah mengucap iman qaulun wa amalun, qaulun wa amalun, masih bingung. Kalau orang kejawen gimana? Kafir apa enggak? La ilaha illallah. Ngerti enggak sih selama ini apa yang dinyatakan, diikrarkan, iman itu qaulun wa amalun. Orang kejawen enggak beramal sama sekali. Barakallahu fikum. Ya, jangan sampai kayak orang-orang yang itu. Ya. Dia mengucapkan iman qaulun wa amalun, syekhnya datang ke Indonesia. Tanya, "Syekh, bapak saya enggak sholat seumur hidup karena meyakini sholat itu enggak wajib dengan gerakan, cuma dengan eling mengingat. Kafir dah. Boleh enggak saya doain?" Subhanallah. Ya. Subhanallah. Ini ajaib kayak begini. Ajaib. Jawabannya silakan doakan. Ya Allah, ini ajaib lagi. Ajaib lagi ini. Ajaib lagi. Ulama besar udah membatalkan kayak apa? Ya, selesai perkara. Ya, barakallahu fikum. Ya, harus paham ini takrir iman qaulun wa amalun, ya, berarti ngerti gitu. Kalau enggak beramal sama sekali, ya bukan beriman. Ya, saya menyatakan wala ahada yaquluhu an wala ahada yaqulu annahu mu'minun ila al-murji'ah. Enggak ada yang menyatakan orang seperti beriman kecuali orang-orang murji'ah. Tidak ada. Ya, barakallahu fikum. Kalau dia menyatakan beriman, kenapa? Oh, bisa jadi dalam hatinya dia meyakini. Loh, berarti murji'ah dong. Murji'ah kan menyatakan iman itu hanya i'tiqad, jahmiyah. Ya. Hanya di i'tiqad, ma'rifah. Atau minimalnya asy'ari, tasdik. Atau karomiyah, maturidiyah. Allah musta'an. Ya, barakallahu fikum. Amiznya. Kemudian faida arafal muslimu dzalika, maka apabila seorang muslim setelah mengetahui hal ini, tasawwuruh, ini isim pada fa'ilnya. Enakan fa'il ya, ma'tuf ke arafah ya. Enakan fi'il, ma'tufnya ke arafah. Jadi ma'tuf alihnya arafah. Karena kalau kita baca tasawwuruh enggak nyambung. Tadi siapa yang baca? Tasawwuruh ya. Benerin. Wa tasawwarahu. Fi'il aja. Wa tasawwarahu. Nanti fa'il domir mustatir takdiruhu. Wahuanya kembali ke muslim tadi. Fa idza arafa al-muslimu dzalika wa tasawwarahu, ah itu lebih enak. Nah, apabila seorang muslim sudah mengetahui perkara ini dan dia sudah mendapatkan gambaran, ya, sudah mendapatkan gambaran perkara ini, zala anhu ghabasu ahli talbis, zala anhu ghabasu ahli talbis, maka akan hilang dari dia ghabas, itu dari ghabisa yaghbisu, sama makna talbis juga ya, maka akan hilang dari dia tipu daya makarnya ahlul talbis, orang-orang yang suka melakukan tipu daya. Dan kalau dia sudah mengetahui ini dan sudah dapat gambarannya, arafa butlana zamiman qala mimman dakhalat hu syubhatu syubahul irja'i fi asrina, maka akan dia mengetahui pula kebatilan apa yang disangka oleh orang-orang yang telah terasuki virus irja, yang telah terpapar virus irja, mimman dakhalat hu syubahul irja, dari orang-orang yang syubhat-syubhat irja telah merasuki dia. Fi asrina, di zaman kita saat ini, mimman yukirru bitalazumi baina dhahiri wal batini, yaitu orang-orang yang mengakui, dia mengikrarkan adanya korelasi talazum, korelasi yang kuat antara amal zahir amal batin. Wa yukirru bi anna tarka amalil faraidi adh-dhahiri kufrun, dan dia pun juga mengikrarkan bahwasanya meninggalkan amal faraid adh-dhahir, amal-amal fardu yang lahiriah itu adalah kekufuran. Tapi masya Allah, pendapatnya ke ahli sunnah ya. Ke Syekh bin Bas nih pendapatnya nih. Nah, lihat nanti natijahnya. Summa yuqarriru anna man udima minhu amalu syai'in minal faraidi. Nah, kemudian dia pun juga mengikrarkan, menetapkan. Ya. Dia pun menetapkan bahwasanya orang yang amal-amal enggak ada pada diri dia dari amal-amal yang wajib, ya. Ya. Amal-amal yang wajib enggak ada sama sekali, amal-amal yang wajib hada mukhalafatu juz'iyyah. Ini hanya menyelisihi juz'iyah saja. Apa juz'iyah ya bahasa kitanya? Parsial saja, bukan usul. Jadi kalau ada orang yang enggak sholat sama sekali, enggak puasa sama sekali, enggak beramal sama sekali, itu cuma apa namanya? Menyelisihi bukan usul iman, tapi pokok iman saja. Apa cuma cabang iman aja. Makanya mereka sering menyatakan iman itu apa namanya? Amal itu adalah syartu kamalil iman. Syarat kesempurnaan iman. Bukan menyatakan amal itu adalah iman. Kalau salaf gimana mentakrir iman itu adalah amal itu adalah iman. Amal itu adalah iman, bagian dari iman. Ya. Barakallahu fikum. Bukan syarat kesempurnaan iman. Kalau syarat kesempurnaan iman, ketika amal tersebut enggak ada, ya iman masih ada kan, cuma enggak sempurna imannya karena amal cuma syarat. Ya. Nah, ini keliru. Pendapat ini Allah alam dikatakan oleh para ulama, oleh Syekh bin Bas, ini bersumber dari Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari. Ini yang diikuti juga oleh sebagian masyayikh. Ini keliru, ya. La yusna'u ala sahibihi, katanya, yang tidak boleh dicela bagi orang yang mengadopsi pendapat tersebut. Maka kata beliau, fahadihi syubhatun wahiyatun. Maka ini adalah syubhatun wahiyah. Syubhat yang lembek, yang remeh, yang enteng, yang lemah, lianna salafa ankaru ala man qala binajati tarikil amali wa annal imana yasihu bila amal. Karena para salaf mengingkari orang-orang yang menyatakan yang meninggalkan amal itu selamat, selamatnya orang yang meninggalkan amal. Dan para salaf mengingkari orang-orang yang berpendapat iman itu sah walau tanpa amal. Wa'addu, lihat, wa'addu, waw jama'ah itu fa'ilnya, ya, kembali ke salaf. Dan mereka para salaf menganggap zalika pendapat tersebut irja'an, sebagai sebuah pendapat irja', pendapatnya kaum murji'ah. Wa hadzaru minhu asyaddat tahdhiri, dan mereka mentahdir pendapat tersebut dengan tahdir yang keras. Kama taqaddama an-naqlu sebagaimana telah berlalu kutipan an Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qauluhu rahimahullah yang pernyataan beliau qad tabayyana anna dina la budda fihi min qaulin wa amalin. Ya, sungguh telah jelas agama ini mesti ada unsur ucapan dan amalan. Wa annahu yamtani wa yakuna ar-rajulu mu'minan billahi wa rasulih dan mustahil seorang dikatakan beriman pada Allah dan Rasulnya. Biqalbihi ya, kepada Allah dan Rasul dengan kalbunya au biqalbihi wa lisani atau dengan kalbu dan lisannya walam yuaddi wajiban zahiran namun dia tidak menunaikan amal-amal yang zahir amal-amal wajib yang zahir wala salatan wala zakatan wala siyaman wala ghairu dzalika minal wajibat. Oh ini berulang ini sepertinya. Ini sudah berulang ya di halaman sebelumnya sudah ada. Ya. Ya, yang dia tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, yang lainnya dari berbagai kewajiban ya, dan seterusnya ini berulang sampai mana kita lewatin aja ya karena ini sudah berulang biar cepat ya udah berulang kalau nggak salah sampai 2 kali ya atau 3 kali ya 2 kali ini kan kutipan dari Syekh Shalih Al-Fauzan ini tabarakallahu fikum langsung aja faida arafal muslim halaman 95. Faida arafa al-muslimu dhalika arafa al-farqa baina qawli man qala min as-salafi la yaqru tarikul mabani al-arba'i as-salata waz-zakata was-sawma wal-hajj. Maka jika seorang telah mengetahui hal ini arafa al-farqa maka dia pun pasti mengetahui ya baina qawli man qala min as-salaf antara ucapan orang yang menyatakan dari kaum salaf yang menyatakan la yaqru tarikul mabani al-arba' as-salata az-zakata was-sawma wal-hajj. As-salata itu enaknya i'rabnya sebagai apa tadi? Ta'bi ya dari mabani kali ya. Tarikul mabani al-arba'. Kalau tarikul mabani al-arba' berarti salata bukan maf'ul bih. Berarti tabi dia badal. Berarti boleh dibaca tarikul mabani al-arba'i as-salati waz-zakati was-sawmi wal-hajji. Boleh aja juga antum katakan dia sebagai yang lain ya. Suka-suka antum lah. Nah, kalau udah ngerti i'rabnya bisa ngeles. Nah. Hah? Ya, barakallahu fikum. As-sawmi ya. As-salati az-zakati was-sawmi wal-hajji. Maka jelaslah pernyataan salaf yang menyatakan tidak kafir orang yang meninggalkan rukun Islam yang 4 salat, zakat, puasa, haji. Wa qali man qala la yaghfuru tarikul amali dan ucapan orang yang menyatakan tidak kafir orang yang meninggalkan amal. Wa tabayyana lahu kadzibul murji'ati dan jelaslah baginya kedustaan kaum murji'ah bidakwahum tentang klaim mereka anna salafa la yukaffiruna tarikal amal bahwasanya salaf tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan amal wa tabayyana lahu adhimut talbisi wa kabirut tadlisi wa adhimut talbisi wa kabirut tadlisi alladhi yakumu bihi haula'i almubtadi'atu dan jelaslah juga bagi dia kedustaan murji'ah ya itu ya dan jelaslah juga bagi dia ya bagaimana besarnya talbis ya, tipuan wakabiru agungnya ya, dahsyatnya tipuan wakabiru tadlis dan besarnya tadlis ya, pemalsuan ya, yang dilakukan oleh para ahli bid'ah tersebut. Al-mas'alatu as-sadisah ya, al-mas'alatu as-sadisatu permasalahan yang ke-6 ya. Baik. Ah, baca sini. Okey, baca ke. Okay. أحدها قول لم يقله العالم ولا أحد من qaulun. Qaulahu ba'dul ulama'i khalafa fihi ahla tahqiqi. Asalifu qaulun qalahu al-alimu fazayyada zida alayhi. Ar-rabi'u an yufhama min kalamihi ma lam yuriduhu. Al-khamis ayyaj'ala kalamahu aman aw mutlaqan wa laysa kadhalik. Terus man nasaba syai'an mimma qala fa as-salaf li ahli ulama as-salaf min ulama as-salafi wa man tabi'ahum min a'immatil din kana musibat nisbatuhu lahu sahihu. Ini di antara yang mungkin salah ketik. Itu harusnya tak marbutoh. Ya, itu adalah khabar kanat. Kanat nisbatuhu lahu sahihatan. Tabayyanat tasabbutu inna naqri 'alal ulama'i asyama tada bihim min as-salafi wat-tabi'in wa 'adama tahdifu. Kenapa antum mansub adamanya? Adamu tahdifi. La siyama al-muqtada kana annal kama annal wajib at-tasabbut inda naqri 'anil ulama' la siyama al-muqtada bihim min as-salafi wa tabi'ihim. Nah, wawnya waw atof. Berarti ma'atof alaihnya mana? Nah, ketasabut. Ya, tasabut khabar dari anna. Wa adamu tahrifi nususihim. Terus? Au batruha. Fa nahnu na'khudhu bima yaqum 'alayhi ad-dalil min aqwali ulama'i wa mahma bilughati. Bilughah balaghat. Balaghat benar. Balaghat manzilatuhum. Ma'a hifdhi makanati ulama'i sunnati. Fa kullun yufadu. Fa kullun nam tanwinnya tanwin apa? Tanwin iwad. Fa kullun Al-mas'alatu as-sadisah. Permasalahan yang keenam. Ya. Permasalahan yang keenam. Ini ada problem yang keenam. Panjang berarti yang kelima ya. Ya, Masya Allah. Waqad yahtaju ba'du man talabbasa bil irja'i bi syai'in min aqwalil ulama'i mimma yadunnu annahu yuwafiqu muradahu wa maqsadahu. Kata beliau, terkadang sebagian orang-orang yang telah terasuki virus irja atau terpapar virus irja, mereka berargumentasi dengan sesuatu dari ucapan para ulama yang mereka sangka itu mencocoki ya, maksud dia, tujuan dia. Yang mereka sangka ya, perkataan para ulama itu sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang dimaksud. Ya, paham sini enggak? Jadi dia mengambil kaca perkataan kalam salaf, wah aneh dia tuh, kalam salaf sesuai sama madzhab saya kan? Wal aqwalu al mansubatu li ulama'is sunnah. Ya, dan padahal ya, kenyataannya ya, perkataan-perkataan para ulama yang dinisbatkan kepada ulama sunnah allati yahtaju biha ahlul bidai, yang dijadikan pegangan oleh ahlul bid'ah tadi ala bidaihim, untuk mendukung bid'ah mereka, la takhlu min hadhihi al ahwali ghaliban, ya, umumnya tidaklah lepas dari salah satu dari beberapa keadaan berikut. Ya, jadi kalau mereka mengutip ya, mengutip ucapan ulama sunnah, ulama salaf untuk mendukung bid'ah mereka, pasti ucapan ulama tersebut tidak lepas dari berbagai keadaan berikut. Ya, ini ghaliban, umumnya, kebanyakannya. Ahaduha, yang pertama, qaulun, itu ucapan, lam yakulhu al-alimu wala ahadun minal ma'rufina bitahqiqi fi i'tiqadi salaf. Pasti pertama, itu adalah ucapan yang tidak pernah diucapkan oleh seorang alim pun atau salah seorang yang ma'ruf yang dikenal sebagai ulama ahli tahqiq ya, dalam masalah i'tiqad salaf. Paling yang dikutip mungkin ahli fikih, nah, kalam ahli fikih atau ahli nahwu. Benar. Semisal antum pernah dengar enggak Akhfash? Akhfash pernah dengar? Hah? Waduh, Akhfash ini ya, levelnya si Bawai. Levelnya si Bawai dalam ilmu nahwu. Tapi apa kata Az-Zahabi Siyar? Siyar Alamin Nubala tentang Akhfash, apa kata Az-Zahabi? Kana Akhfash Qadariyan. Akhfash adalah seorang penganut paham Qadariyah. La ilaha illallah. Nah, ketika Akhfash berpendapat ya, kemudian dijadikan ya, disadur oleh kalangan Qadariyah, dijadikan sebagai hujah. Pasti ucapan alim ini bukanlah apa, pasti ucapan tersebut tidak diucapkan oleh seorang alim atau seorang ulama yang dikenal sebagai ahli tahqiq dalam i'tiqad. Ini yang pertama. Ternyata Qadariyah mengutip kalam ternyata kalam Akhfash. Ini kalam ulama, iya, siapa? Akhfash. Lah Akhfash ulama nahwu, bukan ulama akidah gitu kan. Bukan ulama i'tiqad. Tapi barakallahu fikum. Asani yang kedua. Qaulun qalahu ba'dul ulama'i khalafa fihi ahlat tahqiq. Mungkin yang dia kutip oleh si ahli bid'ah tadi ya, yang memang konten kutipan tersebut mendukung bid'ah dia, itu adalah ucapan yang diucapkan oleh sebagian ulama, namun ucapan tersebut menyelisihi ya ahla ya, menyelisihi ahli tahqiq, menyelisihi para ulama yang merupakan ahli tahqiq dalam masalah i'tiqad. Sudah, ini yang kedua. Asalis yang ketiga. Qaulun qalahu al-alimu fazida alaihi. Nah, ini yang sering ini. Itu ucapan yang diucapkan oleh seorang alim, seorang ulama, namun zida, ditambah-tambahin. Dikasih bumbu-bumbu. Nah, padahal alim tersebut gak pernah mengucapkan demikian, ditambah-tambahin. Nah, yang ketiga. Ar-rabi'u yang keempat. An yufhama min kalamihi ma lam yuriduhu. Yang keempat, dipahami dari ucapan alim tadi ya, dipahami dari ucapan alim tadi ternyata apa yang dia pahami itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau yang dimaksud atau yang ditujukan oleh si alim tadi. Dia memahaminya pakai pemahaman dia sendiri gitu. Paham gak di sini? Ini yang kali kerap terjadi. Misal orang baru baca risalah ila ahli Qasim karangannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang akan kita baca nanti setelah usul salasah, dia akan mendapati tuh lihat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab enggak mengkafirkan siapa, Ar-Razi. Oh tuh, kamu kok kafirkan Ar-Razi. Ah, padahal kalau dia paham maknanya enggak seperti itu kesimpulannya. Apalagi kalau dibaca buku-buku yang lain, semisal di Ar-Rasail Asy-Syakhsiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab secara sharohah jelas gamblang terang benderang mengkafirkan Ar-Razi. Ya, barakallahu fikum. Ya. Mengkafirkan Ibnul Arabi. Ya. Mengkafirkan Ibnul Arabi. Ya. Dengan jelas. Al-khamisu ayyuj'ala kalamuhu aman aw mutlaqan wa laysa kadhalik. Yang kelima, ucapan tersebut ya, dijadikan atau diberlakukan ucapan alim tersebut secara umum atau mutlak. Padahal tidak demikian. Padahal tidak umum, tidak mutlak. Namun itu terperinci. Nah, padahal tidak demikian. Yang as-sadis yang keenam. An yakuna indahu ijmalun wa tafsilun fayukhadhu bil ijmali duna tafsili wa tawdihi. Yang keenam, bisa jadi ayakuna indahu ijmalun. Bisa jadi ucapan yang ada pada indahu, indah si alim tadi. Ucapan yang ada pada si alim tadi itu ijmal, global. Ada yang global, ada yang tafsil, ada yang terperinci. Namun dia malah mengambil yang global, bukan yang terperinci, yang taudih, ya, yang sudah dijelaskan. As-sabi yang ketujuh, ayakuna qawluhu mustamilan ala khata'in. Yang ketujuh, ucapannya itu mengandung kekeliruan. Ucapan si alim tadi memang benar-benar mengandung kekeliruan. Ya. Wa ghairu dzalika minal umur, dan yang lainnya dari berbagai hal-hal yang diambil oleh si alim bid'ah, ucapan alim untuk mendukung bid'ahnya. Wal wajibu at-tanabbuhu, maka yang wajib adalah memperhatikan hal ini dengan seksama. Falaisa kullu man nasaba syai'an mimma khalafa as-salaf li ahadin min al-ulama'i salafi wa man tabi'ahum min a'imati dini kanat nisbatuhu lahu sahihah. Maka tidaklah setiap, kata beliau, setiap orang yang falaisa kullu man nasaba syai'an, tidak setiap orang yang menisbatkan sesuatu hal kepada menisbatkan kepada sesuatu hal yang apa namanya, mimma khalafa salafa, ya, tidaklah semua orang yang menisbatkan sesuatu dari perkara, dari hal-hal yang menyelisih kaum salaf kepada salah seorang dari ulama salaf dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan a'imah, dari kalangan para imam, ya, imam-imam dalam agama ini, maka penisbatan dia itu kepada imam salah seorang salaf tadi itu dianggap sahihah, sahihatan, dianggap sebagai benar. Walau sahhatin nisbatu, ya, seandainya, ya, seandainya kalaupun benar itu penisbatannya kepada salah seorang salaf tadi, ya, seandainya benar sekalipun, ya, wa tabayyanat al-mukhalafatu, namun tampak jelas, ya, penyelisihan pernyataan ulama, salah seorang ulama tadi, fal hujjatu binususil kitabi was sunnati wa bima ajma'a alaihi salam, maka yang menjadi hujjah ialah, ya, yang menjadi hujjah ialah bukan ucapan ulama tadi, yang menjadi hujjah adalah dengan nas Al-Quran dan sunnah dan dengan apa yang telah disepakati oleh para salaf. La bima khalafa dzalik, bukan dengan perkataan yang menyelisihi ijma' salaf tadi. Ya. Kama annal wajiba at-tasabbutu inda naqli anil ulama'i. Sebagaimana yang wajib mesti melakukan tasabbut, mesti melakukan apa tasabbut bahasa kita, bahasa kitanya? Apa namanya? Cross check apa? Harus di tab, cross check itu bahasa Indonesianya apa sih? Cross check. Pastikan. Nah, itulah. Sebagaimana yang wajib mesti diteliti, dipastikan dengan benar dari kutipan, dari kutipan ulama tadi, la siyama al-muqtada bihim minas salafi wa tabi'ihim. Ya, terutama lagi ulama yang dijadikan panutan, yang diikuti dan pengikut mereka. Ya. Yang menjadi panutan dari kalangan para salaf dan yang pengikut para salaf. Wa adamu tahrifi bin nususihim. Ya, dan tidak ada penyelewengan dari nas mereka, dari pernyataan para salaf tadi. Kita mesti pastikan. Aubat truha au nazwaha am siyaqiha wa muradi qailiha. Dan kita pastikan tidak ada bater, dibuang, ya, digunting, ya, semaunya kutipan dari ulama salaf tadi atau dinazak, ya, atau di apa namanya, sama lah maknanya ini, ya, dicabut, ya, ya, apa enaknya terjemahnya, ya, dibuang, disingkirkan, dikeluarkan, ya, ansiakiha dari konteksnya, ya, dan juga dari maksud orang yang mengucapkannya, jadi maksud si ulama salaf tadi. Jadi kalau kita mendengar kutipan ulama salaf ya, yang ternyata menyelisihi i'tiqad al-sunnah, nah ini yang mesti kita lakukan. Ya, kita mesti cross check kutipan tersebut. Ya, benar enggak dengan 7 langkah tadi? La usahha wa thabata an ahadihim al-mukhalafatu. Nah, ternyata benar itu. Apabila benar dan dipastikan bahwa salah seorang dari mereka wasabataan ahadhim, ternyata benar salah satu dari mereka dari ucapan para salaf tadi yang dikutip itu ternyata menyelisihi, fal ibratu bidalil, maka yang jadi acuan adalah dalil. Sama kayak tadi pendapat yang menyatakan al amal syartu kamalil iman, syarat sempurnanya iman. Kalau kita katakan itu benar apa salah, ya salah, ya salah. Ini pendapat irja, ya. Kalau dikatakan amal syarat kesempurnaan iman, yang namanya syarat dan masyrut itu di luar lingkup yang berbeda. Sebagaimana toharoh syarat sahnya sholat, toharoh di luar sholat. Kalau dikatakan syarat kesempurnaan iman berarti amal bukan bagian dari iman. Dan natijahnya, hasilnya apa pendapat mereka? Orang yang tidak beramal sama sekali tetap beriman, namun imannya enggak sempurna. Ini ujung-ujungnya. Nah, kalau kita telusuri pendapat ini, ya, kalau kita tanya kepada mereka yang berpendapat demikian, pasti akan menyatakan ini pendapatnya Syekh Al-Albani. Kalau kita kejar lagi, pendapat Syekh Al-Albani itu dari mana? Oh, ini pendapatnya Ibnu Hajar Asqalani di Fathul Bari. Nah, kita tanya lagi, Ibnu Hajar Asqalani kita kenal bukan dari kalangan mutaqaddimin, bukan dari kalangan salaf, beliau mutaakhirin. Dari pendapatnya siapa? Anda ada lagi, sudah selesai. Syekh bin Baz telah menjelaskan kekeliruan ini, ya. Kekeliruan ini bahwasanya ini keliru, dan coba lihat kutipan salaf, ada enggak yang kayak begitu? Amal syarat kesempurnaan iman, ada enggak? Salaf semuanya menyatakan amal adalah iman. Iman qaulun wa amalun. Paham enggak sini? Maka kalau ada kutipan ulama yang ternyata menyelisih i'tiqad salaf, lihat kata Syekh di sini. Pakai 7 ini. Kebanyakan 7 dari sini. Ya, 7 ini. Ya, qaulun lam yaqulhu al-alimu wa wala ahadun minal ma'rufin. Ini 7 ini kemungkinan. Enggak lepas dari itu. Enggak lepas dari itu. Ya. Maka sekarang ibrahnya apa? Bidalil. Kata beliau, "Fal ibratu bidalil." Sekarang ibrahnya dengan dalil. Ya. "Fa nahnu na'khudhu bima yaqumu 'alaihi ad-dalilu." Kata beliau di sini. Ya. Kata mualif, maka kita di sini, ya. Barakallahu fikum. Ya. Walau ngopi dulu. Maka kita mengambil apa yang ada dalilnya, apa yang didukung oleh dalil. Fanahnu na'khudhu bima yakumu 'alaihi ad-dalil min aqwalil ulama, dari perkataan para ulama. Mahma balaghat manzilatuhum. Ya. Walaupun setinggi apapun kedudukan mereka. Kalau ternyata ulama tersebut menyelisih dalil, ya, kita tidak mengambil pendapat tersebut. Mahibdi makanati ulama is-sunnati, dengan tetap menjaga kedudukan ulama sunnah tersebut yang keliru tadi. Fa kullun yu'khadhu min qawlihi, setiap orang bisa diambil perkataannya, wa yuraddu, bisa juga ditolak perkataannya, illa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kecuali pendapatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, barakallahu fikum. Lah, orang-orang aja bergampang-gampang menyatakan, "Oh, perkataan Syafi'i bukan dalil, perkataan Imam Ahmad bukan dalil, perkataan Imam Malik bukan dalil." Betul, memang siapa yang mengatakan perkataan mereka dalil? Tetapi kita menyatakan dalil dipahami oleh perkataan mereka. Paham gak sini? Nah, kalau ternyata perkataan mereka menyelisih dalil, ya, menyelisih dalil, kita lihat ulama yang lain. Ya, kita lihat ulama yang lain. Oh, lihat seniornya kayak apa tuh, Imam Nu'man bin Tsabit Abu Hanifah. Beliau ulama madhab, pemuka madhab yang paling senior. Hah? Jauh umur beliau dengan umur Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di tahun itu. Tahun itu juga Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit wafat. Ya, beda jauh tabaqatnya kan? Beda jauh. Nah, barakallahu fikum. Beda jauh. Namun ternyata pendapat beliau berbeda dengan pendapat madhab Imam Syafi'i dalam masalah iman. Dalam masalah iman. Beliau berpendapat iman itu qaulun wa'tiqadun. Imam Syafi'i itu sebagaimana salaf. Qaulun wa amalun wa'tiqadun. Atau yang seperti, atau mereka atau para salaf sering mengucapkan qaulun wa amalun. Iman itu qaulun wa amalun, ya otomatis masuk i'tiqad, karena dari qaul, qaulul i'tiqad, qaulul lisan. Dari amal, amal i'tiqad, amal amal qalbi, amal juga amal amal jawari. Qaul, qaul lisan, qaul qalbi. Qaul qalbi, amal qalbi itu i'tiqad, maksudnya adalah at-tasdiq. Kemudian itu iqrar terhadap kalimat tauhid. Kalau Imam Abu Hanifah berpendapat hanya qaulun wa i'tiqadun. Mana yang benar? Yang benar ialah pada mazhab Syafi'i, pada Imam Syafi'i. Kenapa? Ulama yang lainnya berpendapat seperti itu. Malik, Imam Ahmad, Sufyan Tsauri, Ibnu Uyainah, ya, Imam Lais dan yang lainnya. Tabarakallahu fikum. Bisa dipahami sini? Arabi baca fi. Misalu dzalika. Baik, kalau begitu. Dari mana Fi bacanya tadi, Fi? Wa misalu dzalik, contohnya ya. ini ucapan-ucapan yang samar dari kalangan para imam yang disalahgunakan oleh kalangan mukhalifin, dari kalangan ahlul bid'ah, ya, untuk mendukung syubhat mereka. Ihtijaj juga dimanda qalat alaihi syubhatul irja' fi aslina fi syubhatil murji'ati fi aslina, yaitu ihtijaj, ihtijaj yaitu argumentasi sebagian orang yang telah terasuki syubhat murji'ah di zaman kita sekarang, yang terpapar virus murji'ah, syubhat murji'ah di zaman kita sekarang. Bima warada anil imami Muhammadin ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yaitu dengan ucapan yang terdapat pada kalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, misalkan fi qawlihi arkanul islami khamsatun, arkanul islami khamsatun, rukun-rukun Islam itu ada lima. Awwaluha syahadatan, yang pertama dua kalimat syahadat. Thumma arkanul arba'ah, kemudian rukun yang empat, salat, puasa, haji, zakat, zakat, puasa, haji, tertib gitu ya. Nah, salat, zakat, puasa, haji. Fal arba'atu idza aqarra biha wa tarakaha tahawunan, maka yang empat tadi, salat, zakat, ya, puasa, haji, rukun-rukun yang empat tadi, apabila seseorang telah aqarraha, telah mengakuinya, itu adalah wajib. Wa tarakaha, namun dia meninggalkannya, tahawunan, karena menganggap remeh. Fa nahnu wa in qatalnahu, maka kami walaupun kami memeranginya, ala fi'liha fala nukaffiruhu bitarkiha. Walaupun kami memerangi orang ini agar orang ini melaksanakannya, ala fi'liha, supaya dia melakukan rukun yang empat tadi, maka kami tidak mengkafirkannya karena dia meninggalkannya. Lihat di footnote. Footnote nomor satu. Saya tabayyanu laka min khalal al-jawabi ala man ta'allaqa bihadal muqtabasi min kalami syekh al-imam al-mujaddidi anna murada syekhi tarku afradil mabani la tarku umumil mabani al-arba'ati wa ghairaha min al-fara'id mimma yu'abbaru anhu bitarkil amali al-zahiri bil-kulliyati li'anna tarikal amali kulliyan lam ya'ti bihaqiqati syahadatain al-qa'imati ala al-qawl wal-inqiyad fa'ayu qabulin wa-inqiyadin inda man tarakal amala kulliyan waqad bayyantu dhalika fi hadhihi risalati bima la yada'u ishkalan inda talibil haqqi. Di footnote, ya, kata penulis Syekh Salih bin Muhammad As-Suwayyih, beliau menyatakan, lihat di footnote, ya, akan jelas bagi anda nanti, min khalal jawab, setelah melewati jawaban, ala man ta'allaqa bihadal muqtabas, ya, akan jelas nanti, di hadapan anda, melalui, selah-selah jawaban bagi orang yang dia bergantung kepada apa yang dikutip ini dari kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahwasanya maksud dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tarku afradil mabani, ya, adalah meninggalkan afrad al mabani, meninggalkan satuan-satuan bangunan rukun Islam yang empat tadi. La tarku umumil mabani, bukan meninggalkan keseluruhan rukun-rukun yang empat tadi. Sebagaimana yang telah berlalu, bahwasanya orang yang meninggalkan puasa, meninggalkan haji, walaupun dia mampu, ya, walaupun dia mampu meninggalkan zakat, tidak dikafirkan. Ya, kalau dia menentang, diperangi plus dikafirkan. Baru, paham gak sini? Adapun yang meninggalkan sholat, khilaf. Apakah kafir atau tidak? Madzhab Syafi'iyah sebagian mengkafirkan, walaupun yang utama tidak mengkafirkan, namun wajib dihukum mati oleh pemerintah. Madzhab Hanbali mengkafirkan. Ya, barakallahu fiikum. Nah, yang dimaksud oleh Syekh di sini dari kalam beliau, ya. Dari kalam beliau di sini ini perlu diperhatikan nih. Fala nukaffiru bitarkiha, maka kita tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan empat rukun Islam tadi. Yang beliau menyatakan fal arbatu idza aqarra biha wa tarakaha tahawunan wa in fanahnu wa in qatalnahu ala fi'liha fala nukaffiru bitarkiha. Maka yang dimaksud oleh Syekh di sini yang menjelaskan ini siapa? Ulama. Ya, semisal cucu-cucu beliau, Syekh Abdul Latif, ya, Syekh Ishaq, ataupun cucu yang lebih awal, itu Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Ya. Ini yang menerangkan ulama. Siapa sih yang lebih paham perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau kita? Semisal ada orang yang menyatakan, tuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab enggak mengkafirin Ibnu Arabi. Tuh ada di Risalah Ila Ahli Qasim. Oh. Risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Ila Ahli Qasim. Lihat tuh dia. Ngambil yang mutasyabihat. Padahal ada yang muhkam. Di mana? Di Risalah Syakhsiyah. Di Rasailah Syakhsiyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab secara jelas gablak mengkafirkan Ibnu Arabi. Ya. Dia meninggalkan yang muhkam, malah ngambil yang mutasyabihat. Makanya benar kata Syekh Saleh Al-Syekh. Perkataan Ibnu Taimiyah ada yang muhkam, ada yang mutasyabihat. Perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada yang muhkam, ada yang mutasyabihat. Ahlu bid'ah ngambil yang mutasyabihat semua untuk mendukung bid'ahnya. Untuk mendukung bid'ahnya. Nah, dari sini ya, Murji'ah mengambil yang mutasyabihat dari kalam-kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kayak gini nih, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan, ya, fal arba'atu, yang empat rukun Islam yang empat, wa in aqarra biha wa tarakaha tahawunan, walau seandainya seorang muslim telah menetapkannya, namun meninggalkannya karena menganggap sepele, fanahnu wa in qatalnahu ala fi'liha falanu kafiru bitarkiha, walaupun kita memeranginya karena perbuatan dia tadi, ya, kita memerangi dia supaya dia mau melaksanakan yang empat tadi, namun kita tidak mengkafirkannya. Nah, ahlu bid'ah dari kalangan Murji'ah menyatakan, tuh lihat, lihat, ini sama kayak tadi. Ahlu bid'ah dari kalangan Murji'ah yang menyatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengkafirkan Ibnu Arabi, ini ada nih di risalah Ila Ahli Qasim. Nanti risalah Ila Ahli Qasim dengan syarah Syekh Shalih Al-Fauzan kita akan bacakan setelah syarah usul salasah, ya, insyaallah. Eh, handphone siapa yang masih bunyi itu? Harga? Aduh. Hah? Eh, apa? Hah? Bunyinya aneh. Loh, handphone antum aneh kok nanya ke aneh bunyinya. Di silent, di silent. SMS dari siapa? BNPP. Apaan tuh BNPP? Hah? Nah, sudah antar aja dibahas itu. Tahu lah apalah. Ya, padahal di Ar-Rasail Asy-Syakhsiyah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab jelas gamblang terang benderang mengkafirkan Ibnu Arabi. Maka dilihat, ya, terkadang a'immah, para imam itu berucap ada maslahat. Sebagaimana ini diterangkan oleh Syekh Badr, ya, Al-Utaibi. Kalam-kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang seolah-olah ya, memberi angin segar buat mereka. Itu dilihat. Nah, siapa yang menjelaskan ini? Ya ulama, ya, bukan kita sendiri. Ini enggak, kita kepedean terjemahin pakai kalam kita. Ya, pakai kantong kita sendiri. Nah, lihat kata Syekh Suwayih di sini. Bahwasanya yang dimaksud oleh Syekh di sini meninggalkan rukun Islam yang empat, ai tarku afradil mabani, yaitu meninggalkan komponen apa sih afrad ini diterjemahin? Satuan-satuannya. Komponen-komponen yang rukun Islam yang tadi. La tarku umumil mabani. Bukan meninggalkan secara keseluruhan rukun Islam yang empat tadi. Al-arba'ah. Wa ghairiha minal faraid, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Mimma yu'abbaru anhu. Dari yang diungkapkan dengan oleh perkataan beliau. Atau mimma yu'abbiru anhu. Dari yang beliau ungkapkan dengan. Bitarkil amali al-zahir bil-kuliyah. Dengan meninggalkan amal-amal zahir yang secara menyeluruh, amal lahirnya secara menyeluruh. Li'anna tarikal amali kulliyan lam ya'ti bihaqiqati syahadatain al-qa'imah 'alal qaul wal inqiyad. Karena orang yang meninggalkan amal secara totalitas, maka dia dianggap tidak ya merealisasikan hakikat dua kalimat syahadat. Yang dua kalimat syahadat itu tegak di atas al-qaul wal inqiyad. Yaitu di atas ucapan, dia mesti mengucapkan dan mesti ada ketundukan. Maka Syekh Aswayin menyatakan, fa ayyu qabulin wa inqiyadin, Ini kok sekarang qabul tadi di dalam kurung qaul. Nah, yang mana yang benar nih? Nah. Kalau inkiatnya sama, ini berapa kali salah ketik, ya kan? Ini di sini qaul di dalam kurung, tapi di sini qabul. Nah. Mungkin ini qabul kali atau qaul. Qabul yang di dalam kurung yang pertama mungkin, ya. Ini distabilin lagi. Tadi selain tadi sahihatun juga kurang titik dua, stabilin lagi. Ini yang pertama qaul, yang kedua qabul. Kan beliau menyatakan lam ya'ti bi haqiqati syahadatain al-qa'imat al-qa'imati ala al-qauli wal inqiyadi. Kan begitu? Tiba-tiba fa ayyu qabulin wa inqiyadin. Ya. Nah, ini mungkin yang pertama qabul juga karena diantara syarat dari la ilaha illallah adalah qabul. Menerima. Diantara syarat dari la ilaha illallah qabul wal inqiyad. Selain ilmu ada juga qabul dan inqiyad. Mungkin itu yang dimaksud, bukan qaul. Ya. Nah, itu mungkin ya dugaan terkuat saya itu adalah qabul yang dalam kurung yang pertama, bukan inqiyad. Bukan namanya qaul. Nah, kemudian beliau menyatakan fa ayyu qabulin wa inqiyadin inda man tarakal amala kulliyan. Kata beliau, maka penerimaan dan ketundukan yang kayak gimana dari orang-orang yang meninggalkan amal secara keseluruhan, kok dia bisa dikatakan telah merealisasikan tauhid la ilaha illallah padahal syarat la ilaha illallah adalah qabul, ada inqiyad. Lah dia enggak beramal sama sekali. Kok enggak beramal sama sekali kok dianggap adanya qabul dan inqiyad? Berarti enggak sah ucapan la ilaha illallahnya. Wa qad bayyantu dzalika fi hadhihi risalati. Ya, dan saya telah menjelaskan hal ini di risalah saya ini, ya, di buku ini Al-Furuq ini. Bima la yadau iskalan, ya, dengan hal yang tidak meninggalkan iskal. Ya, apa bahasa Indonesianya iskal? Dengan hal-hal yang tidak meninggalkan kesamaran, adanya kesamaran inda talibil haqqi bagi orang yang sedang mencari kebenaran. Baik. Ya, enggak ada kerancuan, kerancuan enak ya daripada kesamaran. Kerancuan. Baik, sudah? Ini paham ya? Lihat ini lagi. Beliau mengasih contoh lagi. Wal ulama'u ikhtalafu fi kufri tarikis salati kaslan biduni juhudin. Kata dia, para ulama kan berselisih pendapat tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat karena malas, bukan karena menentang kewajiban salat itu. La nukaffiru illa ma ajma' alaihi al-ulama'u kulluhum wa huwa syahadatan. Ini benar ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Durusaniyah. Lihat di footnote di kutipannya. Di Durusaniyah fil Ajwibah An-Najdiyah. Ya. Kata Syekh menyatakan berikutnya, kita tidak mengkafirkan kecuali apa yang telah disepakati oleh para ulama semuanya, yaitu pada perkara syahadatan. Dua kalimat syahadat. Fahadan nasu, maka ketetapan ini min kalamil mujaddidi, memang benar dari kalamnya al-mujaddid yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yasuquhu ba'du man dakhalat alaihi syubhatul murji'ati, yang dibawakan oleh orang-orang yang terasuki oleh syubhat murji'ah. Wa yazumu anna qawla syekhi al-mujaddidi hadha, dan mereka menyangka bahwasanya ucapan Syekh Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini nassun wadihun fi adami takfiri tarikil amali, itu adalah ketetapan yang jelas tentang tidak ada pengkafiran terhadap orang yang meninggalkan amal. Ini sangkaan mereka. It laisa wara'al arkani la khamsati min al-amali. Ya. Ini sangkaan mereka ya. Karena tidak ada amal setelah rukun-rukun Islam yang lima dari amal-amal, ya, tidak ada amal ada tisu, tisunya mana? Ya, mana lagi tadi? Yang mana tadi? Ya. hadha an-nas min kalam al-mujaddid. Ini. Ya. It laisa wara al-arkani al-khamsati, karena tidak ada setelah rukun-rukun Islam yang lima tadi. Ya. Minal amal, dari amalan-amalan, tidak ada amalan-amalan dalam rukun Islam yang lima, yaitu sholat, zakat, puasa, haji. Ya. Ma yukaffiru bih, yang dapat menjadikan kafir orang yang meninggalkannya. Tidak ada selain dari itu. Kewajiban-kewajiban apapun. Paham sini enggak? Ya, wa annahu nassun la annahu la yukaffiru illa bima ajma'u alaihi. Dan ini adalah nas ketetapan bahwa beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mengkafirkan kecuali apa yang telah disepakati berdasarkan ijma. Apa yang telah mereka sepakati para ulama, ya, yaitu dalam perkara dua kalimat syahadat saja, wa huwa asyhadatan. Wa yuqalu fil jawabi ala hadhihi syubhati. Maka dikatakan dijawab sebagai sanggahan atas syubhat ini. Hadha an-nassu min kalamil imami al-mujaddidi wa in kana zahiruhu annahu la yukaffiru tarika as-salati waz-zakati was-sawmi wal-hajji min ghairi juhudin. Ini memang benar adalah ucapan nas ini, ketetapan ini datang dari kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Walaupun zahirnya, lahiriahnya beliau tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, haji. Ya, tanpa ada penentangan. Kalau ditentang ya kafir. Ya. Bentuk penentangan itu gimana? Kalau meyakini sholat itu enggak wajib dengan gerakan. Nah, itu berarti tentang. Namanya sholat udah ma'ruf semua oleh para fuqaha. Bahkan orang Kristen aja tahu kalau sholat itu gimana sih, ya sholat gitu, sujud, ruku. Bukannya eling, orang Kristen itu gak ada yang paham. Ente udah sholat? Ente kok belum sholat? Eling. Orang Kristen aja akan menganggap aneh. Akan anggap aneh. Paham gak sini? Barakallahu fikum. Itu orang Kristen aja paham kalau sholat itu mesti dengan gerakan. Ya. Taib barakallahu fikum. Ya. Illa annahu la yalzamu minhu annahu la yukaffiru man lam yanqad zahiran wa batinan bil amali wal ityani bil faraidi. Ya. Barakallahu fikum. Ya, namun beliau, namun hal ini tidaklah mengharuskan, tidaklah mengharuskan bahwasanya beliau tidak mengkafirkan. Nah, pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tadi tidaklah konsekuensinya, atau tidaklah mengharuskan, atau tidaklah dipahami bahwa beliau tidak mengkafirkan orang yang tidak mau tunduk secara lahir batin. Ya, tidak mau tunduk secara lahir batin terhadap amal-amal yang zahir. Ya, terhadap amal dan mengerjakan yang fardu, bukan maknanya demikian. Wa qailu hadzal kalami muharribun li kalamil mujaddidi muftarin alaihi. Maka orang yang membawakan kalam ini, membawakan kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini untuk kemudian dia jadikan sebagai sokongan untuk bid'ah irja dia, maka kata Syekh di sini berarti ini orang ini telah mentahrif, menyelewengkan pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa muftarin alaih, dan berdusta atas nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Faqad nassa al-imamu al-mujaddidu fi mawadhi'a katsiratin. Dan Syekh al-Mujaddid al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab telah menegaskan hal ini di banyak tempat. Min rasailihi, dari risalah-risalah beliau, wa mu'allafatihi, dan dari karya-karya beliau. Tarfan minha fima taqaddama annahu yukaffiru man lam yanqad zahiran wa batinan. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Naqalnahu tarfan, ya, yang telah kami kutip. Ya, tarfan, satu sudut aja kami kutip. Satu aja, satu sisi saja dari kutipan-kutipan tersebut yang telah lalu, bahwasanya beliau mengkafirkan orang yang tidak tunduk secara lahir batin. Wa min dhalika qauluh, di antaranya adalah ucapan beliau. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati Anda. Ana dinallahi yakunu alal qalbi bil i'tiqadi wal hubbi wal bughdi. Nah, ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahwasanya agama Allah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, agama Allah itu mesti ada, itu terdapat di kalbu dengan i'tiqad, wal hubbi dengan kecintaan, wal bughdi dan juga dengan kebencian. Maksudnya benci apa? Benci terhadap kekufuran. Benci terhadap kekufuran dan orang-orang kafir. Wa yakunu 'alal lisan, dan yang namanya agama Allah tauhid itu mesti ada pada lisan. Dengan apa? Binutki, dengan mengucapkan kalimat tauhid tadi mesti bersyahadat. Wa tarkin nutki bil kufri, dan mesti meninggalkan ucapan-ucapan kufur, istihza dan selainnya. Wa yakunu 'alal jawarihi, dan mesti yang namanya agama Allah itu mesti ada pada amal-amal anggota badan. Wa fi'li arkanil islami wat tarkil af'ali, yaitu dengan melaksanakan rukun-rukun Islam, yaitu salat, zakat, puasa, haji tadi. Ya. Ya, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan allati tukaffiru, yang dapat, yang kalau dikerjakan dapat mengkafirkan. Wa idza ikhtalla wahidatun min hadhihi salasi kafara wartadda, apabila tidak terpenuhi salah satu dari tiga hal ini, tidak ada iman di kalbu, tidak ada iman di lisan, tidak ada iman di jawarih, ya, maka dia kufur dan murtad. Nah, ini dari Durrah Tsaniyah di jilid 10 halaman 87. Nah, ini yang muhkam, jangan ngambil yang mutasyabihat aja. Ayo Nicholas, baca Nicholas. Nico. La khilafah halaman 97. Hah? 98, halaman 98 yang atas. La khilafah bainal a'immati, mana a'immati? Ummati. Anna tauhida tabudda ayyakuna fil qalbi alladhi wal ilmi. Alladhi wal ilmi, kok bisa? Wal lisanu alladhi wal qawlu wal amalu alladhi wa tanfidul awamiri wa nawahi. Fa in akhalla bi syai'in min hadha lam yakun yarjulu musliman, fa in taqarra bi tauhidi wa lam ya'mal bihi fa huwa kafirun mu'anidun kafir'auna wa iblisa, wa in amila bi tauhidi dhahiran isim fa'il dari musyaggibun ala da'wati syaki rahimahullahu min qadimin terus wa zannu annaha rahum fil ihtijaji ala ahli sunnati wal mukaffirina li ajli riddati, riddah, dengerin dulu. Li ahli riddati, jangan langsung baca kalau belum didengar, dibenerin. Terus riddu kan enggak mau dengerin sih, main baca aja nyelonong. Dengerin dulu kalau sedih. Li ahli riddati, wa syirki wa tabi'an wa tabi'ahum fi hadza man talaqqafa. Itu lagi. Dengerin dulu. Man talaqqafa, talaqqafa, tafa'ala. Man talaqqafa syubahuhum. Syubahuhum. Biman daqalat alaihi syubhatu irja'i fi asrina. Kalau keliru lah, dengerin dulu. Pasti udah berulang kali, dengerin. Jangan langsung nyelonong. Ntar nggak tahu apa yang tadi dikoreksi yang benernya. Ya, barakallahu fiik. Mana tadi? Dari mana nih kau bacanya? Ya. Qala rahimallah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab masih berkata. Masih di kitab dari kutipan dari Ad-Durar. La khilafa bainal ummati anna tauhid la budda yakuna bil qalbi alladhi huwa al ilmu. Maka tidak ada khilaf, tidak ada silang pendapat, perbedaan di antara umat ini. Ya, bahwasanya tauhid dia mesti itu di qalbu alladhi huwa al ilmu, yaitu berupa ilmu. Itu mengetahui tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya, wal lisanu alladhi huwa al qaulu. Dan juga lisan, yaitu dia mesti mengucapkan kalimat syahadat tadi. Wal amalu, dan juga dia mesti beramal. Alladhi huwa tanfidul awamiri wa nawahi, yaitu berupa mengamalkan atau menunaikan segala macam perintah dan segala macam larangan. Fa in akhalla bi syai'in min hadha, apabila dia mengabaikan, melalaikan satu aja dari hal ini, salah sedikit saja dari hal ini, lam yakunir rajulu musliman, maka orang tersebut bukan dianggap sebagai muslim. Fa in aqarra bi tauhidi wa lam ya'mal bihi fa huwa kafirun mu'anidun, apabila dia mengikrarkan tauhid, dia mengucapkan la ilaha illallah, ya, bahkan meyakininya sekalipun, namun dia tidak mau beramal sedikit pun kayak kejawen tadi, maka dia kafir mu'anid, orang kafir yang membangkang, yang melawan ke Fir'aun, sebagaimana Fir'aun wa iblisa, iblis. Wa in amila bitauhidi zahiran, nah sekarang seandainya seseorang dia bertauhid secara zahir, dia mengamalkan amal-amal lahiriah, wa huwa la ya'taqidu batinan, namun dia tidak meyakini sebagai amal secara di batinnya, kayak orang munafik ya, fa huwa munafiqun khalisan, maka dia munafik yang tulen, asyarru minal kafir, ya, yang dia lebih buruk daripada orang kafir, daripada si kafir. Wallahu a'lam. Ini selesai pernyataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Fatabayyana anna syekha, maka jelaslah di sini, ya, bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yanqulu al-ijma'a, beliau mengutip ijma', kesepakatan para ulama, ala anna man tarakal amala bil kulliyati, bahwa orang yang meninggalkan amal secara totalitas, wa a'rada wa lam yanqad zahiran wa batinan, dan dia berpaling, tidak mau tunduk lahir batin, fa huwa kafirun murtaddun, maka dia kafir lagi murtad. Amma tarku ba'dil afradil amali fa huwa mahal bahas. Adapun meninggalkan satuan atau komponen-komponen amal, meninggalkan sebagian satuan-satuan amal, maka ini adalah mahalu bahas, yang perlu, ini adalah tempat pembahas, apa namanya, maksudnya inilah yang menjadi bahan untuk dibahas, ya, ditelaah bersama oleh para ulama perinciannya gimana. Walaysa min qabili tarkil amal, dan bukan termasuk diantara meninggalkan amal, wa'adamil inkiyat, dan bukan termasuk tidak ada ketundukan zahiran wa batinan, secara lahir dan batin. Kama taqaddama bayanuh, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Ya. ada orang yang sholat dia, namun dia tidak mau haji, padahal dia mampu tanpa juhud ya. Kalau juhud jelas. Wa hadhihi al-jumlatu min kalamil mujaddidi. Ya, dan ini adalah diantara sejumlah perkataan al-mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Tashabbasa ya, biha al-mughab al-musyaggibun, yang para perusuh berpegang dengannya. Ya, yang tashabbasa itu berpegang. Ya, tashabbasa yatafa'ala yatafa'alu. Tashabbasa biha al-musyaggibun, yang para perusuh berpegang dengannya, ala da'wati syekh. Ya. Ala da'wati syekh maksudnya ala ini untuk melawan dakwahnya syekh justru min qadimin. Sejak zaman silam, sejak zaman dulu. Wa dhannu annaha lahum fil ihtijaji ala ahli sunnatil mukaffirin li ahli ridati wasyirki. Dan mereka menyangka ya bahwa pada kutipan-kutipan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi itu adalah ihtijaj, adalah hujah argumentasi ala ahli sunnah untuk melawan ahli sunnah al-mukaffirina li ahli riddah, yang mengkafirkan orang-orang yang murtad wasyirki dan pelaku kesyirikan. Ya. Wa tabi'ahum fi hadha man taqallafa syubabuhum. Ternyata orang-orang ternyata ini ditangkap ya, diambil syubhat-syubhat mereka ini oleh siapa? Oleh orang-orang mimman dakhalat alaihi syubhatul irja' biasanya. Jadi diikuti dan orang-orang yang telah dan apa namanya? Orang-orang yang mengambil syubhat mereka ini mengikuti mereka. Siapa itu? Yaitu dari kalangan orang-orang yang telah terasuki virus irja. Ya, syubhat irja. Sampai sini dulu deh ya. Halaman 98. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan. Hah? Apa? Harga belum baca enggak? Hah? Waduh, udah mau jam 10 ini. Nah, besok aja. Sok aja deh. Kita kasih harga besok baca banyak dah. Dua halaman sendiri. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.